Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habiballah. Rindu hati kami menatap indah wajahmu. Ya Muhammad ya Nabi Allah, mulialah segala tentangmu. Rindu jiwa ini kau hadir dalam setiap langkahku. Engkau cahaya dalam gelap hatiku, hadirlah dalam setiap pelan nafasku. Engkau cahaya purnama di hatiku, salam cinta dan rindu kepadamu. Oh, salam rindu ya Rasulullah. Ya Rasulullah.